Putri Kartika Sari. Di panyunan tembakangan semoga ya. Mundak saya sitik ya saya mas. Saya kayang. Menikah nih becari gak kenapa-napa. Orang apa-apa, soalnya panyunan aku digarap. Apa pancen kowe ra ngerti